Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita selalu mengingatkan agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, kesehatan, kesempatan, kemerdekaan dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Karena salah satu penghalang Allah tidak mengazab seorang hamba adalah jikalau seorang hamba itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ancaman bagi orang yang kufur nikmat, yang tidak pandai bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka ancaman Allah berupa azab, seksa, bencana dan ujian itu akan datang. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya serta kepada para pengikutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dari serial Alam Jin. Dan kita akan membahas tentang kemampuan jin. Jin ini memiliki beberapa kemampuan-kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh manusia. Salah satunya, jin itu bisa membangun istana, tempat yang tinggi, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, setan jin itu mampu. Sebaliknya, jin juga mampu merobohkan tempat-tempat yang tinggi. Lalu kemampuannya lagi bisa mencuri kabar berita dari langit, tapi itu sudah jarang. Pada hukum asalnya dulu, sebelum Rasulullah diutus, mereka itu gampang mudah untuk naik ke langit, ya. Yang sebelumnya, yang kemudian setelahnya akan dilempari oleh bintang gemintang, dilempar dengan api oleh para malaikat. Nah, itu mereka sanggup untuk bisa mencuri berita. Tapi sejak zaman Rasulullah diutus, setelah Rasulullah alaihissalam diutus, penjagaan langit diperketat sehingga tidak seperti dulu-dulunya. Makanya dulu paranormal atau orang yang meramal itu luar biasa, ketepatannya itu jauh lebih akurat daripada setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, kebenarannya satu, tak dibubuhi dusta dengan 100 kedustaan. Makanya benar kalau kita itu nggak boleh percaya sama dukun gitu. Walaupun dia sakti ngaku gak mempan ditembak, gak mempan camat dong bundel gitu ya, tapi ya ternyata ya wis bijuan gitu loh ya, penipu, pendusta. Lah dari setannya aja sudah pendusta, ngambil ilmu dari setan siapa? Dukun, ya otomatis pendusta. Seorang pendusta berguru kepada pendusta, hasilnya ya pasti bijuan pak, ngapusi gitu. Makanya kita dilarang, betul-betul dilarang untuk membenarkan. Menata arrofan, barang siapa datang ke dukun fayusan dikuhu lalu membenarkan apa ucapan dukun, sudah ditolak nanti sholatnya. Dan dalam satu riwayat yang lain justru dia termasuk kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang pertama kali yang kita akan bahas, salah satu kemampuan jin itu adalah bisa bergerak dengan cepat. Gerakannya luar biasa. Di antara kemampuan yang Allah berikan kepada jin yang tidak ditemukan pada manusia adalah memang dia bisa berjalan bergerak dengan cepat. Sempat di awal-awal dalam pertemuan kita Zaril Alam Jin tentang jenis macam jin. Jin itu ada tiga macam. Yang satu modelnya jin yang punya sayap dan bisa terbang. Ini adalah jin yang punya kecepatan tinggi. Dan ini biasanya memang dimiliki oleh paranormal dan dukun. Tujuannya untuk mencari berita-berita hoax, khususnya untuk menyebarkan fitnah dan membumbui yang lain-lainnya. Gerakannya cepat karena mereka memang punya sayap dan bisa terbang secepat angin. Maka orang-orang yang dulu sakti gitu ya, ilmunya tidak seperti angin, ilmu yang bisa berjalan di atas air gitu. Nah, ini memang salah satunya bantuan dari jin-jin yang bisa terbang seperti ini. Itu kemampuan jin yang kemudian bekerjasama dengan para dukun gitu loh ya. Yang mereka tapi harus melakukan ritual dan baca mantra-mantra terlebih dahulu. Kalau zaman now sukanya instan, ya jarang makanya dukun yang benar-benar sakti betulan. Ya yes, paling tipu-tipu settingan. Gimana lagi? Puasa enggak kuat, pati geni enggak kuat. Dukun itu kan biasanya ya kurus kemudian gak terurus ya. Nah sekarang seksi-seksi gemuk-gemuk kemudian ya semua serba ada. Kapan puasanya gitu loh. Kapan pati geninya, tirakatnya. Salah satunya itu harus tirakat ya, orang itu bisa sakti. Kalau gak tirakat susah. Makanya sekarang banyak yang instan, kebal instan misalkan gitu ya, atau yang lain-lainnya. Ya, ini salah satu dalil. Salah satu yang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jin itu bisa bergerak dengan cepat. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan di surat An-Naml ayat yang ke-39 dan 40. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni ilaihi laqawiyyun amin. Berkata ifrit dari golongan jin, qala ifritun minal jin. Jadi di antara jin itu ada beberapa golongan. Salah satunya jin ifrit. Jin ifrit berkata, ketika Nabi Sulaiman menginginkan singgasananya Ratu Bilqis, kata Jennifer, ana atika bi antakuma min qabla antakuma min maqamik. Aku akan mendatangkan kepadamu dengan singgasana tersebut sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi sebelum berdiri seperti ini, langsung singgasananya Bilqis ada di hadapan Nabi Sulaiman atau sudah dipindahkan di tempat yang diinginkan sebelum bangkit dari tempat duduknya. Seperti ini loh, sudah siap. Kita pasti harus berdiri seperti ini. Nah, ini sudah ada proses ini. Ya paling berapa detik? Satu detik kan bisa ya. Dua detik lah mungkin ya, dengan posisi berdiri seperti ini. Itu yang diucapkan oleh Ifrit. Waktu itu Ifrit tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beberapa jin-jin yang lainnya tunduk. Memang ini salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Tidak kok orang mengaku bisa menundukkan jin, bahkan ngajar jin ngaji, Pak. Jin, itu yang ngajar tuh kakek nenek saya. Ya saya kan bawa berimpah, mau beri makan juga saya. Terus ibu mau itu Pak. Sebuah satu percaya. Enggak mungkin. Ya toh. Ini baru keistimewaan. Jin itu tunduk semuanya kepada Nabi Sulaiman. Barang siapa nentang langsung diberikan hukuman kepada mereka. Allah memberikan hukuman langsung berupa dibakar dengan api, dicambuk dan lain sebagainya. Sehingga mereka enggak berani sedikit pun menentang perintahnya Nabi Sulaiman. Apa sehingga Nabi Sulaiman harus terpenuhi? Saya pengin singgasananya Bilqis. Ya, jin siap semua. Dan dia bisa bergerak dengan cepat. Antara jarak dari tempatnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis jauh. Dan barang yang dibawa itu bukan kok barang ringan, tapi barang berat. Nah, sedangkan Nabi Sulaiman saat itu biasa memiliki kebiasaan duduk untuk menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Jadi diputuskan hukum ini, hukum itu, yang menduduk ya sambil menyantap makanan. Ini biasa Nabi Sulaiman ya. Duduk seperti ini, kemudian rakyatnya satu persatu, yakni mencurhatkan keluhan-keluhannya dan apa yang diinginkan oleh mereka. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Itu kebiasaannya Nabi Sulaiman. Nah, cuma saat itu Nabi Sulaiman pengen singgasananya dibawakan di hadapannya. Ifrit termasuk jenis golongan jin yang kuat, yang cerdik, yang cerdas. Makanya Ifrit itu ya ada bagian-bagiannya. Enggak semua jin itu pinter, cerdas, enggak. Ada jin yang memang hewa-hewa gitu Pak ya. Tola-tola ya ono, ya ada. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, manusia juga tola-tole. Itu gangguan jin yang tola-tole. Makanya kan ada lodin gitu kan, lemot gitu ya. Itu salah satu tanda gangguan dari jin lodin gitu ya. Jin lodin, jin lola ya. Ada, memang ada. Tapi juga ada jin yang cekatan, cerdas, kuat, pintar. Salah satunya Ifrit. Kemudian ada mengatakan Ifrit itu jin yang paling kuat penentangannya, paling keras. Jin yang jahat. Itu menurut Imam Mujahid ya, selaku ahli tafsir Habib Munabi, kemudian Yazid bin Rumman dan ulama-ulama yang lainnya, bahwa juga para ulama menyebutkan Ifrit itu besarnya seperti sebuah bukit. Besar sekali gitu ya. Sebuah bukit Pak gedene jenengan cuma lihat genderuwo, enggak usah takut kalau belum ketemu Ifrit. Karena Ifrit itu sebesar bukit, ya sak gunung dhuwur. Jadi kalau mungkin nanti ada penampakan cuma lihat kaki dan dilihat kok gak ada kepalanya, Pak. Dicapa tinggi sekali sampai kita gak tahu kepalanya. bisa jadi itu jin ifrit. Jin ifrit. Banyak pernah kita ceritakan juga ada orang yang kerasukan jin ifrit makan rumah. Kalau makan buah, buahnya. Ya sambil dibantu sama ifrit aku satu get Pak kawar-kawar. Jadi Nabi Sulaiman berada di majlisnya untuk melakukan peradilan dan keputusan hukum di antara orang-orang. Dan juga biasanya memberikan makan dari permulaan siang hingga matahari tergelincir. Efek yang kuat berjanji bisa membawanya kepada Nabi Sulaiman. Dan ingat, namun singgasana itu plus dengan isinya. Jangan sampai terjatuh sedikit pun. Ada permata dalam singgasana, ada emas, ada apa namanya seperti ini tuh? Aksesoris ya. Ya kayak gelas-gelasan gitu ya, yang terbuat dari emas, cawan, ceret semuanya itu. Enggak boleh jatuh. Jadi benar-benar utuh yang dibawa oleh ifrit ini. Sanggup. Makanya di akhir ayat tadi ifrit mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku kuat tur amanah. Gak mungkin diprediksi to siji no. Siji enggak bakal kalah gitu loh Pak. Semuanya utuh. Ini saking cepatnya gerakan dari jin ifrit. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ifrit membawa singgasana kerajaan Yaman dalam waktu yang cukup sangat singkat, sehingga membawa hal tersebut sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Dapat disimpulkan bahwa Nabi Sulaiman bermaksud mendatangkan singgasana tersebut untuk menunjukkan kebesaran dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Ini menunjukkan, ini lo anugerah. Pembuktian juga pembuktian. Asli. Pembuktiannya tapi gak tipu-tipu ya orang hoax, tapi asli. Pembuktian. Nek isok ngobati tenanan, ayo. Kalau memang kebal peluru, ayo. Semuanya kebal peluru Pak, cuma takut jarum kan gitu loh. Jadi beda sudah pembahasannya. Kita biasanya kebal tembak, kebal peluru. Tapi kalau sama jarum suntik kita takut. Ono-ono ya Pak, ahli dunia itu macam-macam. Gak usah dipercaya teman-teman Pak. Mendatangkan betul apa bukti kebesaran dari apa yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, yakni kerajaan dan bala tentara yang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman, yang belum pernah ada seorang pun yang dianugerahi pemberian seperti itu, dan tidak ada pula sesudahnya. Kelebihan Nabi Sulaiman ini belum pernah terjadi sebelum kedatangan Nabi Sulaiman. Dan istimewa ini pula tidak akan pernah terjadi setelah Nabi Sulaiman, sebelum dan sesudahnya. Berarti memang pencetak rekor muri gitu loh Pak. Gak ada yang bisa menyamainya. Sampai Nabi Muhammad SAW aja gak jadi Pak. Ketika mampu bisa menangkap setan, pengennya diikat di tiang supaya para sahabat bisa mengetahui dan menghinakan setan. Tapi ternyata itu hanya diberikan kekuatan itu kepada Nabi Sulaiman, yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi yang bisa seperti Nabi Sulaiman baik sebelum dan sesudahnya. Ini baru tenanan ini. Nah, kalau mungkin ada orang yang diberikan kelebihan seperti ini loh, Pak. Kira-kira gak kuat ya, nah. Gak subuh lah. Tenanan ini loh, Pak. Gak kuat derajat dari orang Jawa. Hal ini belum ada satupun orang yang bisa kebal dengan timah panas misalkan gitu. Dan Allah SWT juga akan bisa menemukan penemuan seperti ini. Dan memang betul, gak ada. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, gak mungkin bisa langsung memindah kerajaan singgasana dalam waktu yang sangat singkat, itu gak mungkin pernah bisa. Karena kekuatan ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman tok, bukan kepada nabi-nabi yang sebelumnya ataupun nabi-nabi yang setelahnya. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Tapi tetap Nabi Sulaiman di dalam ayat selanjutnya mengatakan, ini merupakan karunia anugerah yang Allah berikan kepadaku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Sombong ataukah kufur? Karena rata-rata ini ya, jika orang sudah diberikan kelebihan, diberikan keistimewaan, maka dia mudah untuk menjadi orang sombong. Jadi ini pengingat, nasihat bagi kita yang diberikan kelebihan oleh Allah. Mungkin kecerdasan, mungkin skill dewa, mungkin keterampilan, mungkin apapun itu bentuknya, hati-hati. Hal itu sangat mudah memicu kita kepada kesombongan. Jadi zamannya umat-umat terdahulu, kenapa Allah memberikan siksa kontan asli, langsung kontan pak siksanya Allah. Bedanya pak dengan umat sekarang, umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu, kalau umat terdahulu melakukan dosa dan maksiat, langsung balasannya kontan. Kalau kita lihat bagaimana bentuk dosa dan kemaksiatan mereka, dari mulai Nabi Shu'aib, umatnya suka mengurangi timbangan bentuk dosa maksiatnya. Tapi yang sombong nanti seperti Korun, Firaun, ini orang-orang yang sombong, aku, kaum Samud, kaum Ad, diberikan kelebihan. Kaum Samud, kaum Ad, jangankan batu, gunung diukir, gitu kan ya, gunung digambar, gunung itu. Kita masih butuh bego, butuh apa? Dia nembus merowok gunung tanpa ada alat besar sedikit pun. Bodohnya palu, pak. Palunya tor, pak ya. Palu. Kemudian, ya cuma itu aja. Tapi memang mereka yang sangat besar diberikan kekuatan, jadi kan mereka sombong. Apa bentuk siksanya oleh Allah? Di bumi haluskan, diratakan. Tidak ada satu keturunan dari kaum Samud. Satu nggak ada. Kalau jumlahnya misalkan 200 atau 1000, 1000-1000-nya itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab. Azabnya luar biasa karena sombong dan keangkuhannya. Jadi sudah angin bercampur dengan batu pasir, kemudian diberikan suara yang memekakkan telinga sehingga jantung mereka itu putus. Kalau kita aja kaget gitu kan, jantungku copot. Ini copot beneran, langsung terpisah gitu. Mendengar suara itu, wah, teriakan gitu, langsung terpisah. Atine, jantungnya gitu, pak. Kayak ini mana sih, pak, orang. Terus langsung terburai semua. Mati seketika. Itu bentuknya, kontan hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Korun juga sama. Korun juga merasa kaya raya. Sampai-sampai disebutkan oleh ahli tafsir untuk membawa kuncinya itu aja, saya berapa pak? Bukan kok 4, bukan 7 orang pak. Ahli tafsir itu mengatakan 20-70 orang. Itu orang yang kuat. Bukan kok sing kuru-kuru ngeten, bukan. Tapi sing awake binaraga pak, sing fitness, sing kuat. Iku pun sing sempoyongan lah ya. Boso kuat 70 orang ngangkat sempoyongan. Yo opo ceritanya? Saking sokine. Akhirnya sumpung sehingga dia mengatakan innama utitu ala ilmi indi. Aku mendapatkan kekayaan ini semua karena dari ilmuku dan jerih payahku. Sombong jongkak, langsung dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak keluargane, sak omahe, sak emas, sak harta bendane, sak korun, korune. Lembut-lembut guys. Nah ya Allah. Entek, tak tersisa sama sekali. Ya kali masih nemu diri-diri caranya oleh harta karu. Memang orang-orang sombong itu langsung diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala itu zaman dahulu. Ya Fir'aun, nah, Fir'aun juga sama. Fir'aun itu sama Pak ya, tukang ramal sik landep karena masih zaman jahiliyah dan Nabi belum diutus. Dukun-dukun ini ngumpul ngasih informasi kepada Fir'aun, nanti ada seorang anak kecil yang akan meruntuhkan kekuasaan, hati-hati. Bener gak ramalannya? Bener. Soalnya dukun biyen zaman popi ada zaman saiki beda. Zaman saiki akan beda terus ya. Omong terduter diulang balik. Biyen masih jantanan. Sehingga Fir'aun pun merasa ketakutan, memerintahkan barang siapa melahirkan bayi laki-laki bunuh. Itu asal muasalnya Pak, karena takut dengan ramalan para tukang sihir. Lah sihir juga sama kuat, dikumpulkan ratusan tukang sihir, 120 untuk menghadapi Nabi Musa. Si landep-landep memang asli tenanan, tapi Allah memberikan mujizat kepada Nabi Musa sehingga ular tukang sihir itu dimakan semua. Dan yang paling hebohnya, tukang sihir itu tobat bersujud kepada Musa. Maksudnya dengan Tuhannya Musa, beriman dengan Tuhannya Musa. Tukang sihir tobat. Masaki tukang sihir mbok sapa sing tobat. Sudah dikasih tahu kok enggak tobat-tobat, buat apa? Ono ae pembuktiannya. Jadi itu yang pertama, Allah memberikan kelebihan kepada jin dengan gerakan yang sangat cepat. Jika pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu memang bisa dan mampu. Jika iblis saja dengan membawa singgasana mampu, apalagi dengan kosong, ya kosongan lah nggak bawa apa-apa. Salah satunya. Kemudian lagi, bahwasannya mereka bisa mencuri kabar berita dari langit. Itu gerakannya juga cepat. Dan ini juga kemampuan yang diberikan Allah kepada mereka. Bergerak cepat itu sehingga bisa mencuri berita dari langit. Berita dari langit ini memang khusus disampaikan setan kepada dukun, kepada paranormal. Mereka dapatkan dari mencuri dari langit. Dan karena randomnya dan menebak-nebak, menerka-nerka dari apa yang diberikan setan, setan yang remeng-remeng, maka mereka merekarkan menjadi 100 kedustaan. Gara-gara kabar sudah enggak jelas. Diceritakan Pak dalam hadis. Jadi modelnya ya, ketika Allah menetapkan suatu urusan di langit, malaikat lantas meletakkan sayapnya. Di hadis Imam Bukhari nomor 4800, jenengan bisa lihat redaksinya. Mereka meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Ini ketika mereka mendengarkan perintah langsung dari Allah di atas langit. Hal ini sangat memekakkan mereka, telinganya itu. Makanya kan pernah bagaimana Rasulullah itu mendapatkan wahyu. Seperti kak lonceng yang suaranya memekakkan telinga, sehingga Nabi itu bergetar keringat dingin, seolah-olah membawa sesuatu yang sangat berat sekali. Itu loh, maksudnya luar biasanya ketika Rasulullah prosesnya untuk menerima wahyu. Prosesnya ya, kadang ada lonceng, kadang melalui malaikat Jibril. Kok ini ngaku dukun langsung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tambah nemen kebohongan. Jengkorin, tapi saya langsung dapat dari Allah Subhanahu membisikkan kepada saya. Gak mungkin. Nabi aja lewat perantara wahyunya itu lewat malaikat Jibril atau dengan lonceng. Kok ada orang, aku langsung dapat wahyu dari Allah. Enggak mungkin sama sekali. Kok malah ngalahin Nabi? Jadi kalau kita kuak sedikit satu persatu, ternyata memang pol penipu nih Pak Dukun ini. Ya untunglah, dulu itu kan gak yang berani mengungkap kalau Dukun itu gak sakti gitu deh. Dari mulai pesulap merah, pesulap ungu, dan pesulap yang lain-lainnya nih Pak. Terus mulai akhirnya rakyat Indonesia itu mulai pintar. Oh ternyata bodoh-bodohnya dibicu-bicu. Gak usah pedi, gak usah takut. Gak iso aslinya jadi. Sok nyantai, sok yo iso, tapi yo gak gampang. Yang di sana gak gampang. Itu kan merincing yang memukakan seperti rantai di atas batu. Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan perkataan yang benar, matinggi lagi maha besar. Jadi kalau suara itu sudah hilang, baru mereka menyampaikan kepada satu dengan yang lainnya. Setan-setan penyadap berita, mereka mendengarkan berita tersebut. Setan-setan ini posisinya hebat, saling tumpuk-tumpuan. Jadi menggambarkan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Jadi periwayat ini mengatakan numpuknya jenis seperti ini. Dari bawah sampai langit terus merenggangkan seperti ini Pak, terus numpuk-numpuk seperti rantai itu Pak, terus berkaitan. Nanti jika setan yang paling atas dapat kabar berita dan mencuri dari perbincangan malaikat di langit, dia nanti akan sampaikan kepada setan di bawahnya. Setan di bawahnya, ke bawahnya lagi. Gini Pak, numpuk terus. Gak terbang dewe-dewe, wah dan itu tidak ngatasi Pak. Jadi mah harus numpuk gini, sesuai dengan posnya masing-masing. Harus menetap di situ Pak, nunggu memang. Loh sabar ya, setan itu sama Pak. Iya toh. Sampai untuk mencuri berita itu, kamu harus berada di sini, siap siaga, roger. Menurut Pak, roger, kijang satu siap, kijang dua terus. Lanjut sampai tinggi, satu-satu ke bawah, baru sampai bawah sama gitu. Itulah ya. Yang lain menyampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Hingga sampai nanti yang paling bawah menyampaikan ke tukang sihir dan para dukun dan paranormal. Nah terkadang setan yang biasa menyadap dan mencuri berita dari langit terkena api sebelum sempat menyampaikan berita tersebut. Tokoh dukun, ketok konangan malaikat Pak. Katin memberikan informasi, mau memberikan informasi kepada bawahnya, langsung disantap dengan bola api. Dayal, wes, gelimpang, gak karuan-karuan. Ya toh, gak sampai bisa meneruskan kata. Mencelak, dewi-dewi gitu loh Pak. Memang setan itu sakti, tapi kalah sakti sampai malaikat, sudah kita bahas di bab awal. Sampai nanti aja siapa itu? Dajjal, yang sebegitu hebatnya. Gak berani dengan malaikat, dijaga, gak berani masuk kota Mekah dan Madinah. Disampaikan kepada tukang sihir dan dukun. Tapi ya sebelum sempat menyampaikan berita itu, mereka sudah terkena api. Lalu dengan berita dengannya itulah tukang sihir dan tukang dukun membuat 100 kedustaan. Bumbunya diwakil. Siku mau loh Pak, ini kayaknya yang mirip ini gak senang hasad sama Anda. Lihat, akan muncul barang-barang antik gitu Pak ya. Dari pot atau di sudut rumah gitu ya. Kan sudah diberitahu kan bagaimana cara dukun untuk meletakkan benda-benda ajaibnya. Seperti itu. Itu kan sudah dibubuh dengan kedustaan. Asli mekloro udunen misalkan gitu ya. Udunen itu ada bisulen. Tapi kalau yang nangani dukun wis dengan 1000 macam gaya iso meluk-meluk berasap gitu wae. Wong yo dukun ae kok. Jadi iso Pak, dukun niku nek kepengin dikok gitu kan. Dikasih kertas, dimasukkan gelas belum tenanan yo Pak. Kertas dibakar. Itu kan dulu tempo dulu sebelum tahu dekam dan jantung itu gitu Pak. Tahu ditempel, kertas dibakar, gelas ditutup bleng begitu asap memang muncul itu. Gak usah aneh-aneh. Nah itu sudah dibumbui dengan berbagai macam. Sing sakit ibu tuh ini mandi 7 gelas, mandi 7 gelas, ada 7 sumur, 7 gelas banyak. Nah, ono to. Wis macam-macam imbu-imbuan ini. Salat harus malam ini harus diruat lah inilah itulah berbagai macam kedustaan sebagaimana ritual untuk menyembah setan. Orang-orang datang di tukang sihir ini atau dukun pun mengatakan bukankah pada hari ini dan itu dia mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Akibatnya tukang sihir dan dukun itu dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarkan dari langit. Itu salah satu hadis yang menjelaskan bagaimana cara kronologisnya setan mencuri kabar berita dari langit. Ini sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Aisyah aja kan sempat toh bertanya kepada Nabi, ini bagaimana wahai Nabi, sejumlah orang ini bertanya tentang para dukun. Kata Nabi, lasyai karena apa-apa nih, ojo percaya gitu lah. Mereka berkata, tapi terkadang apa mereka katakan benar terjadi wahai Nabi. Ini para sahabat loh ya Pak, ngomong ke Nabi ini sedikit ada keraguan gini loh. Katanya lasyai, gak usah direken, karena apa-apa nih. Tapi kok terkadang benar wahai Nabi. Rasulullah menjawab, kalimat itu bagian dari kebenaran yang bisa berjin. Lalu dia membisikkan ke telinga walinya, kemudian mereka mencampurkan dengan 100 kedustaan. Memang pas kalau benar ini dukun itu Pak, ketika meramal, misalkan meramal 10-100, meramal 100 benar siji, 99 itu gak tahu di upload betul Pak, gak tahu diunggah, yang satu diunggah, akhirnya orang pun percaya ikut dukun. Tanpa dicocok-cocok, no, ya bener ini. Padahal sing salah ya wakil, cuma kalau sing ngani ngomong waktu itu, sekarang baru berani. Beda ambil ustaz, nyampe no bener 100, keliru siji, acur gitu loh. Nek dukun, bijuknya 100 bujuk tak bener siji, dipercaya dukun, repotnya ngomong. Tadi nyampe 100 bener dalilnya bener lah ya, Quran hadis Quran hadis siji kepreset, wah wis langsung hancur sekali marganet ini ya, marganetizen ini enak dukun memang, makanya waktu asli jadi dukun. Kalau si pembuli baru kali ini dukun kena buli gitu loh, baru kali ini. Nah, ini foto ini Pak, dilanjutkan diteruskan. Memang kita nggak boleh percaya. Kemudian juga pernah kita sampaikan bahwa sebenarnya jangankan dukun loh ya, setan saja gak ngerti perkara gaib. Maksud kabar berita dari langit itu kan maksudnya untuk kabar-kabar takdir yang akan datang sudah disampaikan kepada para malaikat, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Lalu nanti disampaikan ke malaikat-malaikat yang lainnya, dicuri sama setan. Jadi seolah-olah mengetahui perkara yang gaib. Dan sempat sudah kita sanggah di surat Saba ayat yang ke-14, bagaimana kisah wafatnya Nabi Sulaiman. Di saat para jin, mereka harus menghinakan diri, harus tunduk patuh terhadap perintahnya Nabi Sulaiman. Seperti kebiasaan Nabi Sulaiman pergi ke mihrab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan berdoa. Mereka tetap bekerja, takut kalau sampai enggak melaksanakan tugasnya. Mereka enggak mengetahui. Seandainya Nabi Sulaiman itu meninggal, mereka enggak mau kerja lagi. Sampai pada akhirnya ditunjukkanlah tongkat yang menyandar sempat sandaran Nabi Sulaiman, dimakan rayap dan jatuh tersungkur, baru mereka mengetahui walah Nabi Sulaiman mati. Seandainya mereka tahu perkara gaib, harusnya kan sudah tahu, wih Nabi Sulaiman mati, punya gitu kan, sudah usah melok Nabi Sulaiman, harusnya gitu. Tapi ya ternyata kalau diteliti lagi, wah mereka juga enggak tahu perkara gaib. Jika setan, jika jin, iblis, semuanya enggak ngerti urusan gaib, apalagi walinya atau para dukun, paranormal. Lebih enggak tahu lagi. Dijelaskan di surat jin, ya alimul ghaibi. Surat jin ayat 27-28 ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu zat yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak akan menunjukkan perkara gaib itu kepada seorang pun di muka bumi ini kecuali illa rasul, kepada rasul yang dikehendakinya. Illa man irtada bil rasul, orang yang diridhai dari rasul. Lalu kita sampaikan lagi. Jadi untuk menguatkan kalau mereka itu memang penipu. Pernah kita jelaskan pula, ini untuk mengingatkan lagi Pak, bagaimana asbabun nuzulnya surat jin. Ayat yang pertama, di saat kebiasaan mereka, para setan memang mencuri kabar berita dari langit. Tiba-tiba kau terhalau. Nah, di sini memang mulainya ini. Penjagaan diperketat. Dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka itu pinginnya ke pasar utas. Nabi ini pingin datang ke pasar utas. Setan biasa mencuri kabar dari langit. Kok terhalang? Mereka kembali lagi ke setan. Ditanya, kenapa? Ada apa kalian kok balik? Waduh, kita gak tahu. Kita tidak mengalami kejadian seperti biasanya. Kita cuma tiba-tiba terhalang kabar dari langit ya. Kayak macet gak ada informasi. Waduh, cek coba. Kalian pergi ke arah timur dan arah barat. Berpencar. Kalian harus tahu penyebab kenapa kabar berita dari langit itu terhalang. Langsung mereka berpencar. Langsung didapatinya. Saking cepatnya jenangan itu Pak, langsung seret dapat informasi. Ternyata Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang melakukan sholat subuh, dan mereka langsung bisa memberikan kesimpulan, oh ini ternyata bacaan dari Nabi yang membuat kita itu terhalang berita dari langit. Baru mereka sebagiannya ada yang beriman. Kul uhiya ilayya anna ustama nafaru minal jini faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Sekelompok bangsa jin langsung ngomong, kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi, yang menunjukkan kepada petunjuk yang lurus, dan kami beriman kepadanya. Sebagian setan beriman masuk Islam, ikut kepada Nabi Muhammad SAW mengikuti ajarannya. Yang lain sebagainya tetap kepada kekafiran. Mereka bergerak dengan cepat, langsung mengetahui sumber dari penghalang berita mereka dari langit. Nah, ini juga penguat dalil ya, bagaimana mereka juga memiliki kecepatan yang dahsyat untuk mengecek penghalang berita dari langit, ternyata sudah ketemu. Ya, ini ketika Nabi sholat subuh bersama para sahabatnya di masjid. Maka faedah yang bisa kita ambil dari beberapa kejadian-kejadian atau dari dalil-dalil yang sudah kita paparkan, yang pertama, larangan mempercayai para dukun atau paranormal. Larangan apa? Ojo wedi ngono, oh tak santet kowe, ojo percaya. Lon, gak iso turu sampean. Wis ojo percaya. Memang kita dilarang. Datang membenarkan. Wah, sudah. Kita dianggap kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Datang kita membenarkan, tidak diterima sholat kita selama 40 hari. Meyakini bahwa apa yang mereka sampaikan adalah dusta dan rekayasa semata, meskipun mereka benar di sebagian waktu. Jadi langit itu kayak ada AC-nya, kita pegang remote-nya, sehingga kita bisa menjadikan hujan kadang dingin gitu loh. koyo apa lho remot asine langit iki, Pak. Lah sen percaya mrene kok, aja percaya, Pak. Kan ada ya dukun, is biasa. Nek ngomong koyo biasa gitu lho, Pak. Untuk apa meyakinkan jenengan? Nek gak usah percaya yakin lah. Jadi langit iki kayak rumah saya. Jadi kita bisa mengetek remote bagaimana suhunya, salju, apa hujan, apa dingin, tergantung request. Jadi nggak tampak, keren dong ini rek, tampak dibicuri terus sampai. Jadi ojo sampai percaya mendukung guys, walaupun di sebagian benar, sebagian keadaan ada benar-benarnya. Yo ketepaan gara-gara nyolong berita dari langit. Oh, no, bener ya, tapi dusta itu dibumbui macam-macam. Yang kedua, perkataan dukun yang benar faedahnya ya berasal dari hasil ngopingnya para jin kabar langit, kabar dari langit. Memang dulu Pak disebutkan para ulama ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, setan itu memiliki tempat duduk di dekat langit terendah, punya tempat tongkrongan. Setan dulu punya tempat tongkrongan di dasar langit yang paling rendah. Jadi dekat gitu loh ya, jaraknya ya kacau-kacau lah tempat tongkrongan ini. Antum boten sakit jenengan nongkrong drama setan boten sakit. Dulu ya punya tempat tongkrongan di dekat langit untuk mendengarkan berbagai peristiwa yang terjadi di penduduk langit. Bisa memang setan dulu. Namun hal itu sudah enggak bisa dilakukan lagi lantaran mereka telah dihalangi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sambil dilempari dengan bintang gemintang. Ya kalau bintang ngalih gitu Pak, atau bintang jatuh. Ternyata itu adalah para malaikat mau melempari setan yang mau mencuri kabar dari langit. Lu, sebab itu mereka pun mudah mendengar dan menyadap kabar dari langit, sehingga mendapatkan lemparan bintang-bintang, sebagaimana dikabarkan di dalam surat As-Saffat. As-Saffat di Saffat. Nanti itu bagaimana bintang-bintang itu melempari para setan yang akan mencuri kabar berita dari langit. Soalnya setan kan gak amanah. Mana dibumbui dengan kedustaan. Awal kalinya ya tidak memperhatikan seperti itu, para malaikat dibiarkan aja. Tapi ketika dapat perintah dari Allah sudah, mereka dilempar. Yang ketiga, faedahnya, jin memiliki penolong-penolong dari kalangan manusia. Punya penolong, punya wali, punya teman dekat dari manusia. Ya teman dekatnya ya dukun gitu loh. Kalau dukun dulu ya gak dipercaya Pak sama Nabi, bahkan ditangkap. Ditangkap gitu ya, diberikan hukuman. Sampai sekarang pun di Mekah, Medina di sana Timur Tengah ya, itu memang ada khusus badan pemberantas perdukun perdukunan. Kalau di sini malah ada asosiasi perdukunan agama dilindungi gitu loh ya. Malah punya badan hukum, malah bisa koar-koar, bisa ngaku turunan Mbah Priyo, Mbah Sopo ae ngono ae. Turunan jeneng Habib. Nek prasa kula wae, Habib kan turunan Nabi ya. Yo ganteng kirungi banir. Lah kok iki kok ya bunder. Yo kirungi pesek kan ganteng bisa ngono lho. Itu kok Habib ngendir kan makan langsung dibantah. Habib opo? Habib enggak ngganteng kalau Arab ngono iki asli wajah-wajah Jawa ini Pak, wajah-wajah Indonesia. Kan ganteng-ganteng kan ganteng-ganteng nih. Ngaku kok malah kagak-kagak. Jadi yaitu penolong-penolong dari kalangan manusia. Teman-temannya itu memang di sana ditangkap gitu Pak. Jadi kelihatan ada sakit bermasalah, ada ini ada itu, langsung ada badan tersendiri pemberantas ya. Kalau sini pemberantasnya masih berupa apa Pak? Pemberantasan korupsi ya, KPK. Cari ini saya lagi sembuh kan ngerti. Itu loh ya. Memang benar-benar secara Pak ditangkepi dukun-dukun itu. Kelihatan mencurigakan orangnya langsung. Disuruh, sudah kamu irnya lewat apa dan bukulnya di mana? Sampai diantarkan di laut, di tepi pantai, ataupun nanti di tanah yang digali ditemukan bukul-bukulnya. Bukulnya macam-macam. Nah, ditangkap sudah, dicurigai. Ini malah ngaku, jadi enak saya ini. Ono ngelorok langsung aja sing aku dukun ini mau. Sampai saya jangan yuk. Gitu. Yang keempat, aksi mencuri kabar berita dari langit oleh setan itu terus ada. Sampai nanti tetap ada. Cuma sudah hampir punah atau sudah sangat diminimalisir sekali sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu dukun hebat-hebat, tenanan. Ya nek ramal mesti tepat. Satunya tadi di zamannya Nabi Musa. Ketika Allah memberitahukan malaikat akan kejadian masa depan, maka ini menjadi perbincangan malaikat yang ada di langit. Kan sudah dapat wahyu dari Allah, dapat ini amal dari Allah, dapat. Akhirnya para malaikat pun membicarakan masa depan itu di langit. Kersek-kersek setan memanfaatkannya. Mereka mencuri kabar dari perbincangan malaikat. Ingat, mencuri kabar dari perbincangan. Jadi separuh-separuh gak sampai. Tapi di mana Pak? Ini pun dari perbincangan para malaikat yang ada di langit. Nah, sudah dicuri sama setan, dari perbincangan para malaikat, baru mereka sampaikan. Pasal katanya, ya kadang-kadang dukun itu ada benernya, memang. Tapi aku mau Pak, benernya aku mau situ salahnya satu. Tapi karena pinternya setan diumbuskan, yang diviralkan adalah kebenaran-kebenarannya. Ditambah dengan 100 kebohongan dan dusta. Nah, lah kok masih ada yang percaya di masyarakat kita tentang adanya dukun? Ya, demikian memang masyarakat kita butuh belajar, butuh ilmu, lebih-lebih lagi ilmu tauhid, agar mereka tidak takut santet, tidak takut sihir, tidak takut barang-barang klinik dan barang-barang gaib. Kalau seorang itu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hal itu tidak akan bisa melukai kita, tidak akan masuk ke dalam tubuh kita karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang itu mereka beranggapan di masyarakat, kalau sudah kena sihir, yang bisa menyembuhkan adalah sihir pula, atau istilahnya disebut dengan nusro. Nusro itu mengobati sihir dengan cara sihir. Ya dengan caranya apa? Ya dengan cara telur jadi warna merah, hijau, biru, ungu, kayak balon gitu loh Pak. Ya itu caranya akhirnya mereka mengobatinya. Digosokkan di jalan sakit, dijalankan, seret. Dipecah, spread, ada kawal, ada paku satu biji, pada satu kilo gak amat loh gitu. Sak biji wae, sak kasa on, sak biji ada kawat dan ada warna merah. Itu menunjukkan bahwa wah kerwati hati sampai ini. Itu pengobatan mereka, nusro. Jadi mengobati sihir dengan cara sihir. Lah kalau cara mengobatinya dengan rukyah, lah ini yang benar disyariatkan. Enggak usah pergi ke tukang sihir. Itu sudah mencukupi. Saya sudah memberikan solusi. Belum lagi yang dipindahkan ke kambing, dipindahkan ke ayam, dan dipindahkan ke sapi, kerbau, wis wakil macam-macam. Akhirnya Pak, hasil ini sapi di tahun ini Idul Adha itu karena proses dari sihir yang salah itu Pak. dipindah nang sapi akhirnya kukune ambek ngilang. Lah yo apa, Pak? Lah dipindah dukun-dukun piye ya? Ngakune ngono, Pak. Ya apa? Akhirnya kan gak bisa korban atau mendatangkan sapi dari luar kota ya. Ini gara-gara sapinya loro kabeh. Dari praktek perdukunan. Sir-sir dipindah nang kono kabeh. Sakno terdolimi mereka. Sapi terdolimi, Pak. Jadi itu kan cara-cara jelas salah. Jangankan diberikan kepada binatang, jangankan kepada sama manusia, kepada binatang ya enggak oleh. Nanti aja dibangkitkan, kan pernah kita sampaikan bahwasanya nanti kambing yang menanduk kepada kambing yang enggak punya tanduk itu aja dibangkitkan oleh Allah supaya dikisos. Lah ini apalagi langsung dipindahkan penyakit kepada mereka. Mereka enggak tahu apa-apa. Enak-enak sehat, makan rumput, ya gitu toh. Sehat, seger, moro-moro, ngoro dadaan. Ya Allah, sakno anake, sakno bojone dadi yatim ninggo. Berdosa ya gitu toh. Gara-gara kemarin langsung ada kiriman, sret. Mereka yang sakno paling ya harap-harap cemas gitu ya. Harap-harap cemas iki sapa mana ini ya ninggo. Akhir pohon jam dukun-dukun itu nggak nol sapi, itu nggak nol wedus, itu nggak nol tele, nggak nol apa. Nah, mereka terdolimi semua. Apalagi kalau kita memindah, wes pasti itu kedolimannya sangat luar biasa. Masya Allah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan bagaimana salah satu kemampuan dari para sakin yang mereka bisa bergerak dengan cepat. Entah mencuri berita atau membawa barang atau dengan sipi angin berjalan di atas air. Dan masih banyak lagi kemampuan-kemampuan dari bangsa jin yang nanti kita akan gajikan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ya kita akhiri. Pasti Masya Allah sudah paham dukun ini, Pak. Ciri-ciri ini supaya ada sambil percayaan ya, Pak. Cerita jaringan itu bisa. Kalau kita pakai logika, orang itu ya kalau sakit ya berobatnya ke dokter. Dokter itu ya sekolahnya mahal, Pak. Mahal memang belajar ilmu ini mahal. Makanya ya kuliah ya larang. Bahwa itu sebenarnya dipercaya. Yo, udah ada sertifikat, perizinan lengkap, gak sembarangan, kamal praktek, lah dukun. Wis kadek sertifikat, kadek belajar, kadek kuliah, kadek bodoh. Tapi tarifnya ngalah-ngalahin dokter. Tarifnya wow. Ini untuk penarikan jadab ini sekitar 15 juta, 10 juta. Ya dibayar lagi. Aku pengen mas. Sebelum-belum kan Pak ya. Soalnya paku ini barang ya. Nah, sopo, sopo, sopo paku ini. Pakai magnet sembrani lah. Insya Allah. Ya insya Allah semoga bisa bermanfaat. Sampai sini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.